Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudalun, berita pagi edisi hari ini Kamis 23 Juni 2016 dibacakan Ardiansyah. Gubernur perintahkan tampung sementara migran Sri Lanka. Maju jadi wali kota Eliza resmi daftar ke DPP P3. Gaji 13 dan 14 PNS dibayar sekaligus. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah hari ini menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah membahas soal penanganan migran Sri Lanka. Dalam rapat telah dilaporkan bahwa kapal yang ditumpangi 43 migran etnis Tamil tersebut tidak mungkin lagi untuk berlayar. Karena itu Gubernur memerintahkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan migran untuk menampung sementara para migran dengan cara direlokasi ke tempat yang lebih layak. Hasil rapat bersama Forkopimda juga dilaporkan Gubernur Aceh kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Terkait penampungan sementara di bibir Pantai Loknga, Gubernur mengatakan pemerintah memandang hal itu tidak mungkin lagi untuk diteruskan. Mengenai keamanan, Gubernur mengatakan pihak kepolisian dibantu TNI akan mengurus sementara penanganan migran di tempat penampungan nantinya dan akan dihandle oleh Kementerian Sosial RI sesuai dengan instruksi dalam memo Wapres JK pekan lalu. Sudarlun Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal hari ini di Jakarta secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Banda Aceh periode 2017-2022 di Sekretariat Nasional Bapilu DPP Partai Persatuan Pembangunan. Berkas pendaftaran diserahkan langsung Eliza Saadudin Jamal kepada Ketua Bapilu DPP P3 M. Mardiono. Eliza, salah seorang calon kuat Wali Kota Banda Aceh, sebelumnya telah mengantongi dukungan dari PKS, PDA, dan PKPI. Konon akan mendulang dukungan juga dari partai lain. Ketua Bapilu DPP P3, M. Mardiono mengatakan sangat mendukung pencalonan Eliza Saadudin Jamal. Ia menyebutkan akan memproses pencalonan Eliza ini sesuai mekanisme yang berlaku. Rekomendasi DPP P3 terhadap calon kepala daerah di Aceh akan diterbitkan akhir Juli. Sudarlun, pemerintah Kota Lok Sumawe sudah siap membayar gaji 13 dan 14 secara bersamaan atau sekaligus kepada 4.231 pegawai negeri sipil. Seluruh satuan kerja perangkat daerah di jajaran Pemko Lok Sumawe diminta segera mengajukan amprahan ke Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah setempat. Kepala Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah, T. Adnan, mengatakan pembayaran gaji ke-13 dan 14 telah bisa dilakukan karena peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan telah ada. Gaji 13 akan diterima penuh oleh PNS, yaitu gaji pokok dan berbagai tunjangan. Sedangkan gaji 14 hanya sejumlah gaji pokok. Adnan mengatakan proses pembayaran gaji 13 dan 14 bagi seluruh PNS tuntas dalam satu minggu, namun tergantung pada kesiapan SKPD. Anggota DPRK Lok Sumawe Nurul Akbari mengatakan sangat setuju atas kebijakan eksekutif yang akan membayarkan gaji 13 dan 14 secara bersamaan. Apalagi saat ini menjelang Lebaran dan tahun ajaran baru sehingga kebutuhan para PNS sangat banyak. Sudarlun, ratusan karyawan PT Perkebunan Nusantara 1 Cotgiri Aceh Utara sudah 3 hari Senin dan Rabu melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap manajemen perusahaan badan usaha milik negara tersebut. Pasalnya gaji bulan Mei hingga 20 Juni belum dibayar. Selain itu dana untuk daging megang sebelum puasa juga tak diberikan. Informasi yang diperoleh Serambi FM pada hari pertama jumlah karyawan yang mogok kerja sebanyak ratusan. Lalu hari kedua, karyawan yang mogok semakin banyak karena sudah mogok hari pertama berkeliling kebun dengan sepeda motor untuk mengajak karyawan lain ikut mogok kerja. Pada hari 3 kemarin, operasional pabrik kelapa sawit perusahaan juga sempat terganggu karena tidak ada pasokan tandan buah segar kelapa sawit. Selama 3 hari itu mereka hanya mengolah kelapa sawit dari perkebunan masyarakat. Sedangkan dari kebun sendiri yang luasnya mencapai ribuan hektar tak ada yang panen sama sekali. Muhammad Lodi asal Kecamatan Pirak Timu, salah seorang pekerja mengatakan, selain para karyawan, juga menuntut agar tunjangan hari raya dan gaji bulan Juni dapat dibayarkan pada bulan Juni, tapi sebelum Lebaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sejumlah masyarakat meminta Pemkab Aceh Barat Daya segera memperbaiki jalan Hotmik di kawasan objek wisata Pantai Jilbab Susu. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir mengalami kerusakan parah sehingga menyulitkan para pengendara melintas. Amri, salah seorang pedagang di Pantai Jilbab, mengatakan kondisi jalan ini telah rusak sejak 4 tahun lalu. Saat musim penghujan, jalan digenangi air dan sulit dilewati para pengunjung yang ingin berwisata ke pantai. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abdiya Rahwadi mengatakan pihaknya akan mengusulkan pembangunan jalan Hotmik di kawasan Pantai Jilbab dalam dana alokasi khusus 2017. Selain itu, Rahwadi mengakui pihaknya banyak menerima sejumlah laporan tentang jalan Hotmik di Abdiya yang rusak. Namun, Rahwadi mengakui sejumlah jalan Hotmik yang dibangun beberapa tahun lalu juga terancam rusak karena tidak memiliki anggaran pembuatan di bahu jalan. Sudarlun, jembatan darurat yang menghubungkan Kecamatan Singkohor dan Kota Baharu Aceh Singkil sebagian lantainya jebol. Kondisi tersebut sangat membahayakan pengendara saat melintas di jembatan satu-satunya penghubung di dua kecamatan penghasil sawit tersebut. Berdasarkan informasi, lantai kayu jembatan yang jebol hingga membuat mobil terprosok terjadi Rabu sore. Kondisi ini menyebabkan kendaraan dari dua arah terhalang hingga tidak bisa melintas. Bahkan rombongan Bupati Aceh Singkil Safriyadi yang akan melakukan safari Ramadan ke Kota Baharu terpaksa balik kanan mencari jalan alternatif melalui perkebunan kelapa sawit di PT Nafasindo. Bupati Aceh Singkil Safriyadi menegaskan pada tahun ini pihaknya mengupayakan jembatan baja yang ambruk akibat banjir bandang lalu dipindahkan ke jembatan kayu darurat agar kendaraan aman melintas. Sementara untuk pembangunan jembatan permanen Singkohor Kota Baharu diprogramkan tahun depan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 23 Juni 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam, berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.